Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, hari yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim. Dan tentunya puja dan puji tidak lupa kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim. Dan semoga di puasa hari kedua ini Allah memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan bisa mengambil hikmah dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, di awal bening fajar ini izinkan saya, David Halik, menemani Anda dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya, episode yang lalu kita sudah membahas Surah Al-An'am dari ayat pertama sampai ayat kelima. Dan kali ini kita akan membahas ayat keenam dan seterusnya. Di mana ayat keenam ini membicarakan atau berisi tentang bagaimana kita manusia diminta untuk bisa belajar atau mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa yang menimpa generasi-generasi sebelum kita. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, alhamdulillah di studio sekarang sudah hadir guru kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Dan tidak hanya hadir Pak Quraisy Shihab, juga ibu-ibu yang pada pagi hari ini, subhanallah, semangat sekali, ceria sekali, dan juga kawan-kawan, ya, ibu-ibu dari pengajian Nur Anisa Hutan Kayu, dan juga kawan-kawan dari JPRMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Quraisy, bagaimana mungkin Pak Quraisy bisa langsung menjelaskan kepada kita kelanjutan dari ayat yang ke-6, Pak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ard ma lam numakkin lakum, dan seterusnya. Ayat sebelum ini, itu ayat 5, menyatakan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu mengolok-olok ajaran Al-Quran, ajaran Nabi, maka mereka diancam bahwa satu ketika pasti mereka akan menemukan kebenaran dari apa yang mereka olok-olokkan itu. Mereka akan menemukan sanksi dari olok-olok mereka, pelecehan mereka. Ayat yang akan kita terangkan ini menyatakan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui begitu banyak generasi atau orde yang kami telah hancurkan, binasakan sebelum mereka. Padahal generasi itu yang kami hancurkan itu telah kami beri kemampuan di permukaan bumi ini melebihi kemampuan mereka, kaum musyrik itu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka itu. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan daerah mereka itu subur dengan adanya sungai-sungai yang mengalir di daerah mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim. Maka kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Mari kita lihat lebih rinci. Ayat ini mengajak kaum musyrikin, bahkan mengajak seluruh manusia untuk memperhatikan sejarah masa lampau. Ayat ini ingin menyatakan bahwa perhatikanlah, misalnya, kaum Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu punya peradaban yang sampai sekarang sebagian di antaranya masih dikagumi orang. Ya, dihancurkan Tuhan. Kita baca misalnya di ayat Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah mereka melihat dengan mata hati mereka apa yang telah kami lakukan terhadap kaum 'Ad yang membangun bangunan yang tidak ada semacam itu bangunannya di permukaan bumi ini? Iramadatil, lam yukhlaq, tidak ada seperti itu. Tidakkah mereka melihat Fir'aun? Tidakkah mereka melihat kaum Samud? Semua kami binasakan. Mereka itu dibinasakan Allah bukan karena mereka tidak maju dari segi fisik. Tapi ayat ini berkata, wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad, mereka melampaui batas dalam kehidupan dunia ini, semua dihancurkan. Jadi apa yang ingin dikatakannya, jangan pernah mengandalkan kekuatan kamu. Allah bisa menghancurkan kamu. Kekuatan dalam bidang seni itu Samud memahat gunung, dia pahat. Kekuatan dalam bidang teknologi itu Fir'aun bangun itu. Kekuatan dalam bidang fisik itu kaum 'Ad, semua dihancurkan Tuhan. Nah ini dia. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Tidakkah mereka berpikir tentang itu? Ini kaum musyrik merasa dirinya hebat, ini. Kamu itu tidak ada artinya, wahai penduduk Mekah, dibanding dengan orang Mesir dulu. Dibanding dengan orang-orang ini dulu. Baru dikatakan, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami curahkan hujan yang lebat di daerah mereka. Itu sementara ulama berkata, jadi kalau begitu dulu di sekitar Mekah dan sekitarnya yang dibicarakan ini hujannya pernah banyak, tidak kemarau. Ada lagi yang mengartikan sebenarnya kata mencurahkan hujan itu, air itu sumber hidup, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau Allah berkata mencurahkan hujan memberi mereka sarana kehidupan. Tetapi Allah berkata, fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Nah, dosa ini bisa karena melanggar sistem yang ditetapkan Allah. Ada hidup ini ada sistemnya. Ya. Ada sistem. Tuhan sudah tentukan sistemnya. Bisa juga dosa itu pelanggaran moral. Ya kan? Ya. Nah, itu akhlaknya buruk, pergaulannya terlalu bebas. Kami hancurkan mereka. Bisa juga dosa itu pelanggaran syariah, pelanggaran tuntunan agama, tidak bayar zakat. Dihancurkan. Nabi ada bersabda, mahalaka malun fi bahrin wala barrin illa bitarkiz zakat. Tidak binasa suatu harta di darat atau di laut kecuali disebabkan karena pemiliknya tidak bayar zakat. Ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan karena dosa mereka, dosa melanggar sistem, dosa buruk akhlak, atau dosa karena tidak melaksanakan kewajiban agama. Saya kira itu. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Chris. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Seandainya Allah memperlihatkan malaikat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Buat Anda yang baru saja bergabung, di segmen pertama tadi sempat dibahas mengenai bagaimana kita harus mengambil pelajaran dari generasi sebelum kita yang telah berbuat kehancuran dan mengapa mereka dihancurkan. Pak Kureis, mungkin bisa dilanjutkan Pak Kureis. Baik, kita lanjutkan. Fa ahlaknahum bidunubihim, kami hancurkan mereka karena dosa mereka. Saya sudah terangkan dosa itu bisa karena melanggar sistem, ekosistem. Itu kaum Saba dihancurkan Tuhan sampai bangsanya berpencar kemana-mana. Mereka punya bendungan, bendungannya kotor, tidak dipelihara, jebol bendungan, banjir besar, mereka pindah tempat, berpencar. Itu sistem yang dia langgar. Ya, kita juga ini begitu. Penebangan hutan gitu. Penebangan hutan. Ya kan? Buang sampah. Itu dosa. Nah, akhlak, pelanggaran, dosa. Apalagi agama, dosa itu. Orang biasa hanya menganggap bahwa kalau tidak salat dosa. Iya. Padahal bukan itu, ya kan? Itu semuanya itu dosa. Wa ansha'na min ba'dihi qarnan akharin. Lalu kami setelah membinasakan itu, kami timbulkan lagi, kami lahirkan lagi, kami jadikan lagi generasi baru. Untuk dilihat bagaimana. Kalau kita di Indonesia, Orde Lama. Ya. Iya. Ada lagi sesudahnya. Nah, dilihat lagi nih, Orde Reformasi. Dilihat lagi. Ada lagi nanti sesudah itu. Itu hidup seperti itu. Oke. Kembali ayat 7 berbicara tentang kaum musyrik. Ini orang-orang musyrik. Mereka itu tidak bisa percaya, tidak bisa masuk di dalam nalar mereka, akal mereka, sesuatu yang bersifat spiritual. Semua mau dilihat nyata, materi. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, Al-Quran ini datangnya dari Allah, ini suci dan sebagainya, mereka tidak percaya. Kalau dikatakan kepada mereka, ada malaikat, mana malaikatnya? Tidak ada. Ya kan? Karena akal mereka terlalu sempit, logikanya sangat terbatas, sehingga semua mau dia lihat dengan mata kepalanya. Ya kan? Moyang nyata. Nah. Karena mereka tidak percaya Quran datangnya dari Allah, di ayat ini, ayat 7 dia katakan, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan dari langit satu kitab Al-Quran ini dalam bentuk tertulis di kertas, kertas itu dalam bahasa Al-Quran bahan yang digunakan menulis. Belum tentu, ini kan kertas ya. Dulu Quran itu ditulis di batu. Ditulis di kulit. Nah, ditulis di pelepah kurma. Ditulis di tulang. Kata kalau Al-Quran ini kami turunkan sudah tertulis, mereka pegang, tapi Anda katakan bahwa ini datang dari Tuhan, mereka tetap tidak mau percaya. Karena apa? Terlalu picik. Sampai sekarang ada orang yang begitu. Iya. Iya kan? Gak bisa percaya itu hal-hal yang bersifat spiritual. Laqalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata, ini sihir. Kita di mata kita dikelabuin. Gak benar ini. Baru dia katakan. Kita lanjutkan. Waqalu laula unzila alaihi malak. Mereka juga berkata, kenapa tidak diturunkan aja malaikat? Kan katanya Nabi Muhammad ini Quran disampaikan kepada Nabi melalui malaikat. Kami mau lihat malaikat. Mana itu? Semua dia mau rasionalkan, semua dia mau lihat secara nyata. Materialisme. Baru Allah menyatakan, walau anzalna malakan laqudiyal amr tsumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat sebagaimana permintaan mereka, maka selesai sudah persoalan. Mereka tidak ditangguhkan lagi. Apa maksudnya? Saya jelaskan ini. Itu hidup ini ujian. Ada ujiannya. Percaya malaikat? Percaya. Kita bilang kita percaya. Bagus. Seandainya Allah memperlihatkan malaikat sebagaimana bentuk aslinya, kira-kira masih ada orang yang mau melanggar? Kalau lihat ada polisi, takut kan? Oh, ini hidup ujian. Jadi Allah tidak mungkin memperlihatkan malaikat itu karena kita diuji. Satu. Yang kedua, mata kita ini tidak seperti, tidak setajam mata sebagian binatang. Iya. Yang mana lebih kuat mata kita dari katakanlah burung elang? Iya kan? Ya. Mata kita tidak mampu lihat malaikat. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhubungan dengan malaikat, terkadang dimensi beliau diangkat ke tingkat malaikat, terkadang juga malaikat diturunkan dimensinya dalam bentuk manusia. Supaya ini kita tidak mampu, sehingga firman Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kalau kami turunkan malaikat sudah selesai, tidak perlu ada ujian. Iya. Ya kan? Apalagi malaikat itu tidak senang melihat kemungkaran. Jadi kalau bisa-bisa kata sementara ulama, kalau dia turun, dia perlihatkan dirinya kepada manusia, lantas ini orang mungkar, langsung dia hancurkan. Ini enggak benar nih. Ya kan? Itu karena laqudiya al-amru tsumma la yunzarun. Baru dikatakan, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Seandainya kami mau menurunkan malaikat seperti usul mereka, maka kami akan menurunkannya dalam bentuk manusia supaya dia bisa lihat. Tetapi begitu kami turunkan dalam bentuk manusia, mereka akan berkata ini manusia, bukan malaikat. Jadi tidak bisa ditunjukkan malaikat itu. Malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang tercipta dari cahaya. Kita tidak bisa menatap cahaya lama-lama. Iya, ya, iya. Bisa natap matahari. Iya, bisa. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya yang mempunyai dimensi yang begitu suci, sedangkan kita manusia ini betapapun sucinya kita, kita masih bercampur dengan alam materi, ya kan? Ya. Jadi kita nggak bisa lihat. Kapan bisa dilihat malaikat? Waktu kita mau mati atau sudah mati. Materi kita, jasad kita udah tidak menguasai diri kita, ya. Kita maka kita bisa lihat malaikat. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kurais. Subhanallah, nambah ilmu lagi kita ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah setelah yang berikut ini. Di Al-Quran dikatakan kalau datang sakratil maut itu kasyafna. Ya pemirsa, kita kembali lagi di tafsir Al-Misbah. Dan buat Anda yang baru saja bergabung ya, selamat bergabung dengan kami. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai surat Al-An'am. Silakan Pak Kurais. Baik. Jadi kita kembali di ayat 8 itu ya, menyatakan ini malaikat mereka tidak bisa lihat karena kemampuan mata mereka sedemikian terbatas. Kita sekarang ini, saya mau beri contoh lagi. Waktu dalam perut ibu, kita udah punya mata atau belum? Sudah ada matanya, hanya belum bisa melihat. Ya, ya tahu? Pertama lahir kemampuan mata masih sedikit. Kita lama-lama melihat dengan jelas. Sebenarnya mata ini masih bisa melihat lebih jauh. Tetapi ada tabir di yang menutupi mata. Jadi kita tidak bisa lihat malaikat. Orang yang suci hatinya itu bisa melihat hal-hal di balik yang tersurat. Karena hatinya suci. Di Al-Quran dikatakan kalau datang sakratil maut itu kasyafna anka ghita'aka. Kami buka tabir yang menutupi matamu sehingga matamu sekarang sangat tajam. Lihat kalau itu orang-orang yang meninggal dunia masih ada atau tidak sampai sekarang? Masih ada loh. Tidak. Ya kan? Lihat dia. Tidak. Kita tidak lihat. Kenapa kalau ada orang menjelang kematian, dia lantas berkata, "Itu ayah saya datang." Iya. Dia sudah lihat. Iya kan? Iya, iya. Sudah mulai termuka ini. Di situ kata, "Oh, ini ada malaikat." Kalau sekarang belum bisa terlihat. Oke. Jadi kalaupun usul mereka minta melihat malaikat, kami menerima usulnya, tapi karena keadaan mereka seperti itu, ya terpaksa kami jadikan malaikat itu berbentuk manusia. Dan kalau dia berbentuk manusia, mereka lagi berkata, ini kan manusia, bukan malaikat. Ya kan? Oke. Ayat 10 menyatakan, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Sungguh, wahai Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum kamu itu juga sudah dilecehkan, dihina, diolok-olok oleh kaum musyrik pada masanya. Jadi kamu jangan hiraukan itu. Orang berdakwah itu pasti dilecehkan oleh orang yang tidak ngerti. Kamu dilecehkan, nabi-nabi sebelum kamu dilecehkan. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Maka pasti pelecehan mereka itu akan meliputi mereka. Apa maknanya ini? Kalau saya katakan ini ada buku Tafsir Al-Misbah. Dia meliputi, ya kan? Mengelilingi. Ini yang melecehkan. Siksa itu mengelilingi dia. Dia bisa lari. Bisa. Kalau siksa cuma ada di sini, yang ini tidak apa-apa. Fahaqa billadzina sakhiru. Siksa meliputi dia. Tidak ada tempat lari. Fahaqa billadzina sakhiru. Makanu bihi yastahzi'un. Akibat pelecehan mereka. Nah, kita mau lihat ini ayat bagaimana. Laqadistuhzi'a wa laqadistuhzi'a. Sesungguhnya telah dilecehkan. Telah diolok-olok. Oke. Apa disebut siapa yang mengolok-olok? Tidak ya? Tidak. Apa disebut apa yang mereka lakukan? Disebut. Disebut, yaitu mengolok-olok. Kalau begitu, siapapun yang mengolok-olok, tanpa saya lihat orangnya, siapapun dia, apa dia kafir, apa dia Nasrani, apa dia Yahudi, apa dia Muslim, kalau mengolok-olok, olok-olokannya meliputi mereka. Ya kan? Kalau dia mau menyebut pelakunya, dia bisa berkata begini, walaqad istahza'al musyrikun, sesungguhnya orang-orang musyrik sudah mengolok-olok, ya kan? Itu namanya disebut pelakunya. Tapi di sini dikatakan sesungguhnya telah diolok-olok oleh siapa? Siapapun. Nah, mengolok-olok itu bisa dia olok-olok pribadinya. Oh, itu dasar orang ini. Ya. Atau penganjur agama, dasar dia. Memang orangnya bodoh. Itu namanya mengolok-olok. Bisa juga mengolok-olok ajarannya. Dia itu orang hebat, tetapi ajarannya jelek. Nah, yang dia olok-olok di sini apa? Ajarannya, bukan orangnya. Nabi sih hebat pada masa itu, memang ajaran ini luar biasa. Ya. Tapi sekarang udah ketinggalan. Ya. Itu namanya mengolok-olok. Itu semua yang dimaksud dengan mengolok-olok. Nah. Qul siru fil ard thumma nduru kaifa kana aqibatil mukadzibin. Silahkan jelajahi bumi, lakukan perjalanan wisata, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Tuhan. Lihat bagaimana kesudahannya Fir'aun, bagaimana kesudahannya ini dan lain-lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan, menarik pelajaran. Iya. Jangan cuma lihat pemandangan alamnya, tarik pelajaran. Saya kira itu. Biasanya kalau umroh belanja, Pak. Bukan ngambil pelajaran. Okay, baik, okay. Kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya kan itu bencana kan begitu. Saya enggak ada salah ya Allah. Kenapa saya kena? Enggak. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Tadi sempat dibahas oleh Pak Quraisy surah Al-An'am dari ayat 6 sampai ayat 11. Setelah tadi kita mendengarkan, alhamdulillah mungkin ya di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini ya ada yang ingin menanyakan sesuatu. Mungkin masih bingung atau apa? Silakan ada. Ya baik, silakan Ibu. Res, ya. Saya ingin menanyakan akhir-akhir ini kan kita itu di negara kita maupun di seluruh dunia itu terlalu banyak bencana sudah ya. Dan banyak memakan korban. Ya. Bagaimana kaitannya dengan Al-Qur'an dan bagaimana pandangan Bapak Quraisy mengenai itu dosakah apakah bagaimana menurut Pak Quraisy? Makasih. Maksudnya apakah itu akibat dari dosa-dosa kita sehingga terjadi bencana? Betul. Silakan Pak Quraisy. Bisa jadi itu akibat dosa kita. Tadi saya sudah katakan, dosa itu bisa karena kita melanggar sistem, bisa karena kita akhlak buruk, bisa karena melanggar syariat. Bencana yang terjadi bisa karena itu, tetapi tidak selalu karena itu. Bisa jadi juga Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu kemaslahatan yang lebih banyak, sehingga dia melakukan sesuatu yang menurut pandangan kita yang terbatas ini, itu buruk. Saya akan beri ibu contoh. Bisa jadi di suatu tempat terjadi gempa. Di wilayah sekitarnya, daerahnya tandus. Allah menghendaki agar daerah itu menjadi subur, itu dilakukannya melalui gempa. Memang ada orang-orang yang tidak berdosa yang menjadi korban, ya kan? Tetapi Allah juga menyatakan bahwa orang-orang yang saya jadikan alat untuk suatu kemaslahatan, pasti saya beri ganjaran. Ya kan? Iya kan itu bencana kan begitu. Saya enggak ada salah ya Allah. Kenapa saya kena? Enggak. Anda dijadikan alat oleh Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Nah, kita sewaktu berkata iyyaka na'budu itu biasa kita terjemahkan hanya kepadamu kami mengabdi, ya kan? Sebenarnya kata abd itu salah satu maknanya alat. Kami ini alatmu ya Allah. Itu alatmu. Kamu mau apakan saja kami, silahkan. Tapi kalau saya misalnya mengangkat seorang sebagai pembantu, sebagai sekretaris, maka dia telah melakukan sesuatu untuk saya menggunakan dia untuk suatu kepentingan, kira-kira saya tidak beri dia imbalan atau saya beri dia imbalan? Harus ya. Begitu juga Allah. Dia beri imbalan di suatu tempat yang jauh lebih baik dari dunia ini. Kembali pada pertanyaan ibu, tidak selalu apa yang kita namai bencana itu karena dosa. Bisa jadi Tuhan mengatur ekosistem ini, mengatur ini. Oh di sini begini, di sini begini. Saya kira begitu Bu ya. Sudah jelas Bu ya, terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Wah, subhanallah. Silakan lagi. Mas Nana, silakan. Tentang ayat 11 tadi Pak Quraisy bilang ada perintah Allah untuk berjalan di muka bumi dan melihat penusahaan-penusahaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita juga bisa berjalan di muka bumi tapi kita tadi belum dijelaskan tentang kesolehan-kesolehan yang ada. Demikian Ustaz. Allah menganjurkan kita menggunakan mata, pikiran, anggota tubuh untuk meraih manfaat, ya kan? Allah memerintahkan kita melakukan wisata. Silakan berjalan di bumi. Sedemikian besar anjurannya, saya mau bicara umum dulu, sampai-sampai orang yang berpindah dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal yang lain boleh tidak puasa. Bayar kan? Boleh menjamak salat, ya kan? Oke. Karena Tuhan menganjurkan berjalan. Tetapi ada tujuannya. Tujuannya yang pertama, melihat betapa indahnya alam raya ini. Lihat pemandangan. Tetapi harus kaitkan itu dengan Allah. Luar biasa Allah menciptakan ini. Satu, boleh jadi melihat, oh ini si A dulu begini, akibatnya seperti ini. Itu dalam Al-Quran dikatakan antara lain, tentang Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan badanmu, tidak tenggelam kamu, selamat supaya kami jadikan kamu sebagai tanda bukti kuasa kami. Nah, kita ke Madinah, ziarahi makam Rasul. Kita ziarah ke tempat-tempat ini. Oh begini toh hebatnya dulu Rasul. Jadi perjalanan itu bisa menarik manfaat dari sisi pelajaran untuk dihindari, pelajaran untuk kita laksanakan, atau menikmati pemandangan alam dengan mengaitkan dengan Allah. Saya kira itu. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Kita menambah lagi ilmunya. Buat Anda yang ingin tahu bagaimana kelanjutannya, jangan kemana-mana. Ya, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Iblis itu sudah tahu Tuhan Maha Esa. Iya. Ya kan? Tapi enggak. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Hari ini sudah dibahas surah Al-An'am dari ayat 6 sampai ayat 11. Dan tentunya masih banyak ya pertanyaan yang ingin diajukan. Dan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Apa sebenarnya perbedaan antara mukjizat dan sihir? Bukankah keduanya sama-sama suatu di luar yang kebiasaan? Ya. Terima kasih. Yang pertama bedanya, mukjizat, kita tidak namai sesuatu itu mukjizat dalam istilah agama, kecuali kalau itu nampak atau disodorkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang kedua, supaya lebih jelas, mukjizat itu adalah sesuatu yang real, benar-benar terjadi. Sedangkan sihir itu hanya kelihatannya seperti itu, sebenarnya dia tidak terjadi. Ilusi gitu. Ya, bisa jadi ilusi, ya kan? Dia begini, ini enggak kejadian. Wa khuyila ilaihi. Itu waktu Allah menjelaskan tentang sihirnya Nabi Musa, itu tali temalinya bergerak, terbayangkan oleh mereka bahwa itu ular. Sebenarnya pengaruh psikologis sehingga kita, oh ini ular, itu sihir. Ya kan? Itu bedanya. Yang ketiga yang saya ingin katakan, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang ditantangkan kepada orang yang tidak percaya, dan yang ditantang itu tidak bisa berbuat seperti itu. Itu baru mukjizat. Kalau saya menantang seseorang begini, lantas dia bisa melakukannya, maka itu bukan mukjizat. Nah, kalau sihir, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Jelas bedanya kan? Untuk mukjizat itu apakah bisa berkali-kali, Pak Chris? Bisa saja berkali-kali. Al-Quran berkali-kali. Setiap saat Anda bisa lihat mukjizat ilmiahnya. Bisa ya. Ada penafsiran baru yang sebagainya. Nabi Musa tongkatnya berkali-kali. Ya, ya kan? Ya. Bisa berkali-kali. Baik. Terima kasih, Pak Chris. Sudah terjawab, Ibu ya. Baik, berikutnya silakan. Pak Chris, yang ingin Ibu saya tanyakan. Dalam kisah perjuangan para nabi selalu ada bentuk penentangan. Bagaimana sebenarnya penentangan itu? Apakah penentang itu benar-benar tidak memahami masalah atau hanya ada merasa kepentingan sendiri? Ya. Terima kasih. Bukan hanya nabi. Setiap penganjur kebaikan pasti ada yang menantang. Setan ini tidak akan binasa kecuali akhir zaman. Ya kan? Pasti ada. Hidup ini adalah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Nabi sudah tidak ada pewaris nabi. kita-kita ini menganjurkan kebaikan, jangan begini, jangan. Ada aja yang menantang. Nah, yang menantang itu, yang tidak terima itu, bisa jadi karena tidak mengerti. Bisa jadi. Bisa jadi juga karena ada kepentingan. Dia tidak mau, saya tidak mau ini. Saya kehilangan kedudukan. Itu Abu Jahal berkata, kalau sudah sukunya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad mendapat kehormatan kenabian, kita dapat apa lagi? Ya. Pemuka-pemuka kaum musyrik itu berkata, kita dapat kedudukan yang hebat nih, pelihara berhala dan sebagainya. Kalau sudah tidak bisa dipelihara berhala, kita kerja apa nih? Karena itu kekufuran, ada kekufuran karena tidak tahu. Ada kekufuran karena keras kepala. Ya kan? Begitu sampai sekarang begitu. Sampai sekarang begitu. Ada orang yang lecehkan agama karena tidak ngerti. Tugas kita menjelaskan. Ada orang yang memang keras kepala, tidak mau. Sudah tahu tapi enggak mau deh. Iblis itu sudah tahu Tuhan Maha Esa. Ya kan? Tapi enggak, saya enggak mau. Saya kalau begitu enggak apa-apa deh. Saya masuk neraka biar ada teman saya masuk. Nah, itu iblis begitu. Ajak-ajak. Ya, oke. Okay. Ya, baik, terima kasih Pak Chris. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Nah. Saya sering mendengar sihir itu diobati oleh sihir. Menurut pandangan Bapak seperti apa dan bagaimana cara untuk mengobati sihir tersebut? Ya, terima kasih. Iya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah tersihir. Ya. Ya toh? Maka untuk menampik sihir itu Allah menurunkan dua surah dalam Al-Qur'an untuk menampiknya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi agama tadi juga saya sudah katakan, kekuatan sihir itu bukan dari sihirnya atau dari orangnya, itu dari Allah. Sistem yang dia tetapkan seperti itu. Mau menampiknya minta tolong pada Allah. Jangan minta tolong pada orang yang gak kuasa. Jadi jangan tampik dengan sihir pula. Karena kalau Anda tampik dengan sihir, Anda penyihir, sedang penyihir itu tidak pernah memperoleh keselamatan. Baik, itu perlu dicatat dan garis bawah. Jangan minta tolong sama penyihir ya. Pak Kores, mungkin apa yang bisa kita simpulkan Pak Kores dari ayat 6 sampai ayat 11? Iya, ayat 6 sampai 11 saya kira kita itu jangan hanya mengandalkan, jangan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material. Kita membangun jiwa kita juga. Itu sebenarnya bangsa Indonesia itu paling jelas kan. Bagaimana sih itu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, badannya. Ya, harus kita ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa ukur dengan ukuran materi. Punya anak mau dijual, ada yang menawarkan saya beli 1 triliun, mau? Tidak bisa. Ada hati, ada perasaan, ya kan? Nah, ini jangan ukur semua dengan materi. Jangan bawa semua ke laboratorium. Kita punya hati. Fungsi hati itu antara lain percaya. Anda percaya bukan karena Anda tahu, tapi karena Anda tidak tahu. Tahu enggak itu kadar obat yang diberikan? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa Anda minum? Karena Anda percaya. Karena Anda. Kalau sudah Anda berkata ini dokternya ahli, begitu juga Nabi, percaya enggak pada Nabi? Kalau percaya, apapun yang dikatakannya harus Anda percaya. Ya kan, itu fungsinya percaya, itu fungsinya hati. Malaikat tidak bisa kita lihat karena salah satu fungsi hidup ini adalah ujian. Kalau kita lihat malaikat, tidak ada lagi yang diuji. Semua akan taat, semua akan takut. Malaikat itu tercipta dari cahaya. dan kemampuan mata kita tidak mampu menatap cahaya. Kita baru lihat nanti pada hari kemudian. Terus jangan memperolok-olokkan pembawa kebenaran. Memperolok-olokkannya itu bisa pada pribadinya, pada sosoknya, bisa juga pada ajarannya. Saya kira itu beberapa kesimpulan. Terima kasih banyak Pak Quraish. Dan pemirsa, alhamdulillah berakhir sudah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu pengajian yang sudah hadir di sini, dari pengajian Nur Anissa Hutan Kayu. Terima kasih juga kawan-kawan dari JPRMI yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dan bersilaturahim lagi, tentunya di acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Saya David Ali Kundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.